Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Unzilil Quran. Alladhi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Man kana khuluquhu al-Quran wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana rizukna ya rabbana hubbal Quran wa fahmal Quran wal amal bil Quran wa ja'alna min ahli al Quran warzuqna al adab bil Quran. Alimna ya Rabbana ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma ya Rabbana hashurna yawm al-qiyamati ma'azumrati ahli al-Qur'an wa ma'a imamihim habibik Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana urzukna tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur mari terus kita hadirkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita, yang dengan syukur itulah sesuai yang Allah janjikan, Allah akan menambahkan kepada kita kenikmatan. Jika ada kenikmatan dikaruniakan oleh Allah kepada kita, baik itu nikmat lahir atau batin, nikmat yang terlihat atau tidak terlihat, jika kita ingin mengabadikan, maka syukurilah nikmat tersebut. Makna abadi di sini bukan sekedar kesinambungan dan berlangsungnya nikmat di dunia, akan tetapi akan kita rasakan juga kelak di akhirat. Apapun itu nikmat, semua nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita di dunia ini, kemudian kita syukuri, maka nikmat itu akan kita rasakan juga nanti di akhirat. Jadi abadi yang sesungguhnya. Saat ini nikmat kita bisa ngaji, kita syukuri, ada kerinduan kecintaan kepada ini. Ini akan menjebakkan kita istiqomah. Allah akan beri kepada kita nikmat yang lain, yaitu keistiqomahan dalam kita menghadiri majelis seperti ini. Dan jika orang bisa istiqomah dalam kebaikan, maka ketahuilah di pungkasan hidupnya pun baik. Maka ialah ahli husnul khatimah. Ia akan menemukan kebaikan kelak di surga. Begitu juga yang dikarunia oleh Allah nikmat dunia, harta. Lalu ia syukuri. Ia gunakan, mungkin diberi kendaraan, mobil, atau sepeda motor, atau apapun dari dunia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian, mereka gunakan untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Itu hakikat syukur. Maka ketahuilah yang namanya dunia itu pun akan kita bawa ke akhirat nanti. Dan akan kita ketemukan di dunia nanti. Syukur adalah mengabadikan amal baik kita semuanya. Mengabadikan semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Maka dari itu, ayo terus-menerus tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung kita lanjutkan belajar kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dengan kitab At-Tibyannya. Kita sudah sampai kepada fasal yang, kita sudah sampai kepada Adabul Muta'allim. Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid-dharaini amin ila anqal. Faslun fi babi al-muta'allim, fi adabi al-muta'allim. Barama seorang pelajar, penuntut ilmu, murid. Jami'u ma dzakarnahu, ini sudah ya. Alas ini. Faslun ila an qala faslun fasal. Wa la yata'allamu, dan hendaknya tidak belajar seorang murid itu. Illa, kecuali mimman, dari atau kepada orang yang kamulat ahliyatuhu, sudah benar sempurna keahlian di dalam mengajar. Artinya ada tanda-tanda guru tersebut adalah orang yang berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Dan mengamalkan ilmu itu bukan sekedar melakukan ibadah, akan tetapi mengamalkan ilmunya juga dari sisi meninggalkan kemaksiatan. Maka kalau kita ingin berguru kepada seseorang, harus kita lihat. Bukan asal orang berguru ilmu agama, berguru ilmu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Maka harus kita cermati. Bukan setiap orang kita bisa belajar darinya. Wadhaharat diyanatuhu, dan sudah tampak sisi keagamaannya. Orang yang dekat dengan agama bukan hanya orang yang pandai. Dan ini bisa dikenali dengan pergaulan kita sehari-hari. Bisa dikenali bahwasanya orang ini memang baik di dalam segi pergaulan dengan sesama manusia. Tentunya yang paling utama dan pertama adalah dia tidak meninggalkan sesuatu yang fardu. Bukan orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana jika seorang guru meninggalkan sholat? Pantaskah kita belajar dari orang tersebut? Mau belajar apa? Apalagi belajar dari orang yang tidak sholat. Apalagi belajar agama dari orang yang tidak beriman. Ini budaya kita sudah mulai aneh. Menuntut ilmu agama di negeri kafir sana. Studi Islam di negeri kafir. Guru yang tidak pernah sujud, tidak pernah beriman kepada Nabi Muhammad. Mencetak profesor, doktor-doktor yang akan dikembalikan ke Indonesia untuk merusak bangsa dan merusak agama. Muncullah Islam aneh. Belajar agama bukan dari orang yang sujud. Belajar agama dari orang yang sujud tapi dia tidak istiqomah. Itu sudah tidak bisa. Bagaimana belajar dari orang yang tidak pernah sujud? Bahkan tidak beriman kepada Allah. Menuntut ilmu di negeri kafir sana. Budaya. Maka sungguh aneh orang-orang seperti ini. Ilmu akidah kadang. Ilmu akidah diambil dari orang yang tidak berakidah. Atau ilmu akidah Islam diambil dari orang yang tidak meyakini akidah Islam. Artinya kita akan belajar dari orang yang akan berdusta atau berpura-pura atau mengkelabui. Berdusta bagaimana? Ia bercerita tentang Islam tapi dia tidak mengimani. Atau orang yang berpura-pura. Atau orang yang mendustakan sehingga akan membelintir kebenaran. Sehingga tanpa disadari oleh seorang penuntut ilmu tersebut, akidahnya, akidah pun telah bergeser. Dhaharat diyanatuhu, harus orang itu tampak urusan agamanya. Menonjol. Tahaqqaqat ma'rifatuhu. Secara zahir kita bisa melihat beliau adalah orang yang ahli ma'rifat. Maknanya apa? Kenal Allah. Bukan sampai harus derajat orang yang punya keramat seperti yang selama ini kita dengar harus wali yang bisa terbang di awang-awang. Bukan seperti itu. Akan tapi cukup terlihat bahasanya dia orang yang takut kepada Allah. Ma'rifatnya. Orang yang takut halal, haram. Yang dimakan pun berusaha yang halal. Urusan rizkinya, urusan kehidupannya. Ia menjaga hal-hal yang haram. Bahkan mungkin menjaga dari yang makruh sekalipun. Tidak mungkin kalau kita mencari guru yang tidak berdosa. Karena mereka semua bukanlah nabi dan rasul yang tidak berdosa. Mereka manusia biasa. Akan tapi ini loh. Mereka adalah orang-orang memang terpilih. Sudah kita perhatikan kehidupannya. Baru saat itu kita belajar. Dari orang tersebut. Washtaharat siyanatuhu. Dan orang yang sangat masyhur siyanatuhu menjaganya. Menjaga syariat di dalam dirinya, keluarganya, anak-anaknya. Jangan belajar agama dari orang yang mengentengkan agama. Karena itu akan menular akhlak semacam itu. Merendahkan syariat, guyon. Merendahkan syariat, ada. Merendahkan syariat, mengentengkan syariat. Suatu ketika bertemu dengan orang yang dinobatkan sebagai seorang kiai dan guru. Di satu tempat penginapan lagi acara pengajian. Hotel. Kebetulan pelayan-pelayan hotel itu yang pakai baju pendek. Bagaimana muncul kalimat guyonan? Nah, ini baru. Kalau di pondok ngelihat pakai kerudung semuanya, ini baru pemandangan. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini? Kalimat muncul dari seorang ustaz. Guyonan dengan syariat Nabi Muhammad. Mestinya dia istighfar lalu mendoakan orang yang pakai baju serana itu. Akan tapi malah mengatakan, ini baru pemandangan. Kalau di pondok mah ngelihat orang berkerudung terus. Astagfirullahaladzim. Apakah ini artinya tidak merendahkan kerudung? Lihat, kadang muncul guyonan semacam ini. Tidak ada sianah, tidak ada menjaga. Dan mungkin sudah tidak malu-malu dengan santrinya lagi. Kalau lagi naik mobil, lihat mungkin. Sebab dijalankan bermacam-macam manusia. Baju tidur sekarang kadang dipakai dijalankan. Karena ini ustaz tidak pernah menjaga, lihat. Lihat, subhanallah. Kalau sudah tidak ada sianah, tidak menjaga semacam ini, kira-kira muridnya kayak apa? Ini hal-hal semacam ini harus perhatikan. Sebab at-tabi'ah tasrikut tabi'ah. Watak karakter sifat itu akan nular. Mau tidak mau. Maka dari sini hendaknya kita memilih. Memilah. Siapa orang yang akan mengajariku. Aku berguru dengan siapa? Guru yang suka menggunjing. Akan menjadikan murid jago menggunjing. Dan seterusnya. Seorang guru yang baik akan tapi mohon maaf. Sampai urusan yang ada di dalam keluarganya pun bisa mempengaruhi kita yang belajar. Contoh, Anda seorang wanita. Mempunyai guru yang ternyata istrinya itu cara pakai baju itu asal-asalan. Asal nyantol bajunya. Mulai dari kerudung yang tidak benar, orang ini. Kira-kira lihat. Mau tidak mau itu akan tertanam di dalam diri Anda sebagai seorang wanita. Punya kebiasaan ngentengin juga. Kenapa? Biarpun hujah tidak Anda ucapkan di lidah Anda. Tapi watak sikap Anda pun akhirnya berkata, wong istrinya kiai saja begitu, kenapa saya susah-susah? Lihat. Nular. Maka begitu penting. Makanya lisanul hal afsa min lisanil maqal. Perilaku itu sudah lebih fasih daripada obrolan. Jika kita mempunyai seorang guru, ternyata dia sangat menjaga, keluarganya dijaga, pergaulan dijaga, semuanya. Anak-anak dijaga, termasuk urusan makanan halal haram. Maka secara otomatis, dari sini pun sudah ilmu untuk kita. Itu pun kadang kita belum tentu bisa niru. Dan memang kalau kebaikan susah meniru. Tapi kalau kejelekan mudah untuk meniru kepada guru. Baik yang guru tidak bisa susah menirunya. Tapi kalau sudah kejelekan, guru sangat mudah untuk meniru. Faqad qala Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin wa Malik, Imam Malik, min Anas, wa ghairuhuma dan selainnya. Minas salafi dari orang salaf, orang terdahulu. Ibnu Sirin dan Sayyidina Anas, Sayyidina Malik bin Anas. Imam Malik, Imam Muhammad bin Sirin pernah berkata, hadal ilm din. Ilmu ini adalah agama. Yang menyambungkan dirimu kepada Allah. Yang akan menyelamatkanmu. Fangduru, hendaknya kalian itu melihat. Amman ta'khuduna dinakum. Dari siapakah engkau mengambil agamamu tersebut? Gurumu itu siapa? Gurumu siapa? Guru sombong-sombongan nuran murid. Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita guru-guru yang baik. Yang cukup dengan melihat wajahnya pun kita sudah kebawa kepada amal-amal baiknya. Simahum fi wujuhi min atharis sujud. Guru yang soleh itu di wajahnya ada bekas sujud. Maknanya ada bukan bekas sujud. Jadi kita melihat wajahnya itu membawa orang untuk bisa sujud. Sehingga kita cukup duduk dengannya saja. Kadang banyak perubahan pada diri kita. Itulah orang-orang soleh. Duduk sesaat saja kita sudah berubah. Dan kadang kebenaran disampaikan oleh seseorang mental di hati kita. Kita tidak ada kerinduan untuk mengamalkannya. Akan tapi kadang diucapkan oleh seorang guru tiba-tiba tersentuh hati. Karena guru yang memang dia benar. Jadi nyambung. Padahal sama. Kemarin juga ada orang guru mengucapkan sebuah masalah. Menyampaikan satu hal. Akan tapi kita tidak pernah tergerak untuk mengikutinya. Tapi di saat kita mendengar si fulan. Atau guru yang satu ini berbicara. Padahal ngomongnya cuma begitu, bahkan mungkin tidak sengaja, seolah-olah tidak ditujukan kepada kita. Tapi kita mendengar, tapi langsung mengamalkan. Ini karena ada dari ketulusan itu juga. Wa alaihi, maka hendaknya bagi seorang murid. Ayang dhurala. Melihat mu'allimahu, gurunya, bi'ainil ikhtirami, dengan mata hormat. Lah untuk bisa ini loh, kan harus ada mukaddimahnya dong. Karena kalau seorang murid tidak bisa melihat gurunya dengan mata hormat, maka tidak akan mendapatkan ilmu. Nah sekarang bagaimana kita sebagai murid bisa melihat guru kita dengan mata hormat? Tentu harus kita pilih dong gurunya. Lah kalau gurunya enggak benar, kira-kira mata hormat itu bagaimana kita hadirkan? Setelah kita pilih berguru dengan orang yang benar, maka saat itu baru kita bisa memandang mereka dengan mata hormat. Wa ya'taqidu, dan wa ya'taqidu, hendaknya meyakini, berkeyakinan. Kamala ahliyati, kesempurnaan di dalam keahlian. Memang dia layak menjadi seorang guru, pengajar, pembimbing, memberikan pengarahan kepada kita. Harus ada di dalam diri kita keyakinan semacam itu. Maka kalau kita menyekolahkan anak kemanapun berada, itu harus tahu di mana belajar, dengan siapa belajar, bukan hanya sekedar pondoknya gede, bangunannya, tidak. Kita harus tahu bahwasanya di tempat inilah anak saya akan belajar begini, begini. Kita harus tahu akhlaknya. Kita tahu akhlak seorang guru yang ada di situ. Akhlak murabbinya harus. Kita harus tahu. Maka sangat mengherankan jika ada orang menyekolahkan anak, ditanya kiainya siapa, enggak kenal. Terus gimana, Bu? Lah kalau itu Abu Jahal hadir kembali, akhlaknya gimana? Akhlak Abu Jahal. Termasuk anak orang. Biasanya sangat diragukan ketulusan orang yang menghantarkan anaknya jika dia tidak pernah mau tahu tentang guru yang ada di tempat itu. Jadi langsung masukkan anaknya. Loh, kok masukkan anaknya ke tempat itu? Memang sudah dicek. Bagaimana kalau bawa akidah sesat atau menjerumuskan? Hati-hati. Warujahanihi, harus menonjol dari sisi tertentu, antobakatihi, di antara orang-orang yang sepadan dengannya. Artinya di saat kita memilih seorang guru itu harus ada, paling tidak itu harus ada kelebihan dari satu sisi. Mungkin ilmu kurang, tapi ternyata dia punya akhlak lebih. Atau mungkin akhlak tidak jelek, tapi kurang misalnya. Tapi ternyata dia punya sifat lain, lembut hati, dan seterusnya. Harus ada rujhan. Wa inna akrabu lantifa'i bihi. Kalau sudah ada pandangan hormat di dalam diri kita kepada seorang guru, ini kunci. Kalau kita sudah punya pandangan hormat kepada seorang guru, kemudian ada keyakinan di dalam diri kita bahwasanya itu guru suhu adalah aku datang karena dia punya kelebihan sisi ini. Dan itu keyakinan, bukan hanya sekedar berbahasa basi. Maka bagi seorang murid sangat mudah untuk mengambil manfaat ilmu. Wa kana ba'dul mutaqaddimina, ada orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu idza dhahaba ila mu'allimihi, kalau mau pergi ke rumah gurunya, mau belajar, lihat akhlaknya. Tasaddaqa bi syai'in, bersedekah sesuatu, bukan memberi guru ya. Bersedekah sesuatu, diberikan fakir miskin, yatim atau yang lainnya. Setelah bersedekah itu berdoa, Allahumma ya Allah, ustura aiba mu'alimi, ya Allah, tutuplah aib guruku. Jadi enggak pengen melihat kekurangan gurunya. Karena musibahnya murid itu pertama, paling pertama adalah jika dibuka oleh Allah tentang kekurangan gurunya. Sehingga tidak akan hormat, bahkan mungkin menggunjing guru. Dan mungkin ada seorang guru membuat app bareng-bareng sama murid. Ini kan kacau musibah. Tidak ada adab tata krama. Bukan menyembunyikan app, tapi membuat app samamu. Murid, na'udzubillah. Semoga Allah menjaga guru-guru kita semua. Seorang murid, Allah mastur. Aiba mu'allimi anni, ya Allah, tutuplah aib guruku, kekurangan guruku dari mataku, ya Allah. Aku mohon tampakkan kelebihannya terus. Agar aku semakin hormat, ya Allah. Agar aku bisa semakin mencintainya, ya Allah. Walatudhi barakata ilmihi minni, jangan kau hilangkan, jangan kau jauhkan, jangan kau buang. Jangan kau jauhkan keberkahan ilmunya dariku, ya Allah. Jadi dengan keyakinan, penghormatan kepada seorang guru, itulah yang mengundang keberkahan ilmu kepada kita. Maka para orang-orang terdahulu di saat belajar itu berdoa seperti Allah mastur uyuba, masyayikhi, bahkan sebagian mengatakan, ya Allah tutuplah dari mataku aib guru-guruku, ya Allah. Takut jika aku melihat kekurangan guruku lalu aku jadi suudon, ya Allah. Aku berprasangka buruk, ya Allah. Takut, takut ilmunya tidak bermanfaat. Qala Rabi', berkata Imam Rabi', sahibu Syafi'i, muridnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Rahimahumullah, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada Imam Syafi'i dan muridnya Imam Ar-Rabi'. Majtara'tu, aku tidak berani. Aku tidak berani an ashraba, untuk meminum al-ma'a, air. Wasyafi'i, sementara Imam Syafi'i itu yanduru ilayya, melihatku. Kalau Imam Syafi'i lagi melihat beliau, Imam Rabi, enggak berani minum Imam Rabi. Imam Rabi itu muridnya. Dilihat gurunya itu bingung, enggak bisa minum. Gemeteran dia, ketakutan. Haibatanlah. Haibah wibawanya Imam Syafi'i. Hormat kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Warwaina, dan kami meriwayatkan dari an Amiril Mukminin Ali bin Abi Talib, meriwayatkan dari Amiril Mukminin bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala, Imam Ali bin Abi Talib bercerita, min haqqil alimi alayka an tusallima 'alan nasi 'amatan, haknya seorang alim guru, haknya seorang guru atasmu, artinya kewajibanmu kepada guru itu, hendaknya antusallima 'alan nasi 'amatan, di saat engkau bersalam kepada orang secara umum, wa takhussu dunahum bitahiyatin, engkau khususkan juga salam. Mungkin kita datang ke satu tempat, di situ ada guru kita dan di situ ada orang-orang lain, maka di saat kita bertemu mereka kan kita dianjurkan untuk mengucapkan assalamu alaikum, itu untuk semuanya. Akan tapi mendekatlah kepada sang guru dan salam khusus kepada sang guru. Assalamualaikum guru. Ah. Ini adab dan akhlak, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Wa antajlisa amamah. Kalau bisa duduk di depannya, jangan sampai gurunya miring-miring lihat nanti. Ah. Siapa itu? Ah. Di depannya. Tentunya ini adab di saat ini adalah laki dengan laki-laki. Kalau perempuan jika dikehendaki oleh sang guru dipanggil, tentunya tidak boleh berduaan. Harus ada adab, karena namanya harus ada adab tentunya. Wantat jadi sa'amamah, duduk di depannya itu agar mudah bagi guru itu di saat tidak berbicara dengan murid. Wala tusyiranna 'indahu biyadik. Jangan kalau ngomong sama guru pakai guru, itu gimana? Ustaz, menunjuk dengan tangannya. Wala tusyiranna, jangan engkau memberikan isyarat kepada 'indahu, di hadapan gurumu ngomong pakai tunjuk sana tunjuk sini, enggak pantas. Biyadika, dengan tanganmu. Enggak pantas. Wala tughmizanna bi'ainik. Engkau berbicara dengan isyarat dengan matamu. Ya, dia ngomong enggak enak benar sama guru, kurang adab. Wala taqulanna, jangan sekali-kali engkau berkata di depan gurumu, guru, qala fulan khilafan liqolik. Guru, tapi ustaz itu ngomongnya kok pendapatnya kok beda, enggak seperti pendapatnya ustaz nih. Nah, ini kurang ajar ini. Kalaupun kita harus mengkritisi pendapat sang guru, maka harus ada adab dan tata krama. Bukan di saat seorang guru menyampaikan sebuah fatwa, kemudian tiba-tiba kita mendatangkan fatwa tandingan, itu tidak adab. Mungkin diselesaikan dulu permasalahannya, baru nanti menghadap. Guru, saya ingin menghadap. Dan guru yang baik itu akan selalu terbuka seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Akan selalu menerima kritikan dari muridnya sekalipun. Karena apa? Beliau menyadari kalau beliau juga manusia yang bisa khilaf, luput. Maka bukalah kesempatan bagi sang murid untuk bisa membenahi sang guru. Akan tapi lihat, kita sebagai murid pun harus tetap tata krama. Jangan di saat guru salah di depan majelis, bisa langsung, guru salah, tapi gitu. Tidak punya adab. Wala takhtabanna 'indahu ahadan. Awas. Jangan gunjing siapapun di depan gurumu. Ngajak guru gunjing. Guru, si fulan begini, guru, si fulan begini. Ketemu Imam Hasan Basri di Pentung itu orang. Masih ingat ceritanya, orang datang kepada Imam Hasan Basri berguru, tapi ceritakan kejelekan, ceritakan orang lain. Dimarahi sama Imam Hasan Basri. Jangan kotori majelis ini. Jangan menggunjing orang di depan gurumu. Di saat tidak di depan guru pun juga tidak boleh menggunjing. Apalagi di depan guru. Wala tusyawira jalisaka fi majlisihi. Jangan engkau berbisik. Musyawarah ngomong dengan temanmu di saat di depan guru. Kita di depan guru, lalu kita berbisik begini. Kan kurang ajar, dipikir ngunjing, ngerasain guru. Ngerasain sang guru. Jadi di saat di hadapan guru, ya sudah. Jangan berbisik. Kalau harus berbicara dengan temannya, mana nanti. Sekarang bukan sekedar berbisik, ngobrol. Ngobrol. Gurunya lagi ngajar, dia mau ngobrol. Wah, ini adabnya jauh sekali. Orang berbisik ini saja enggak boleh kok. Wala ta'khud bi thawbihi idza qam. Jangan kalau gurunya berdiri lalu ditarik. Guru ntar dulu. Ini kan gurunya. Wala tulihha 'alaihi idza kasula. Jangan memaksa guru untuk mengajarmu di saat guru itu agak sedikit malas mungkin karena capek dan sebagainya. Jangan dipaksa. Guru terus yang harus ngajar lagi. Ntar dulu saya capek. Enggak harus. Murid yang berlebihan semangatnya kelewatan. Sampai gurunya capek enggak boleh. Wala tu'rid. Jangan engkau berpaling. Ay tashba min tuli suhbati. Jangan engkau merasa bosan jenuh di saat duduk dengan guru. Aduh, kapan bubaran ini? Lama bener nih. Allah, berapa menit lagi ini gurunya? Waduh, ngomong lagi. Waduh, guruku masuk bab baru lagi. Ya. Ini murid model apa ini? Ada mengungkap kesalnya. Tidak boleh seperti itu. Tanda bahasanya hati kita sudah tidak hormat dengan guru. Masa duduk dengan guru berlama-lama kok malah bosan, kenyang. Wala tashba, jangan kau merasa kenyang, cukup. Mintu disuhbati karena lama duduk dengan guru. Sampai dikatakan, melihat jam itu sudah tidak adab di depan guru. 2 kali lagi, 3 kali. Ya, pulang ke sana. Tengah jam. Belajar melihat jam. Nah, itu. Sama, soalnya melihat jam itu menunjukkan bahasanya dia. Toleh ke jam. Kadang-kadang ada. Lihat jam. Ya, itu kayak ini diingat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jangan merasa kenyang. Merasa kenyang, cukup, bosan, jenuh. Duduk dengan guru. Wayambahi dan seyogianya ayat ta'adda biha biha zilahi soli. Andaknya bertata kerama dengan tata kerama yang disebutkan tadi. Allati arsyada ilaiha aliyun karamallah jaha. Hendaknya semua dari kita sebagai murid bertata kerama dengan khisal hal-hal tadi. Yang telah diberikan petunjuk. Yang telah ditunjukkan arsyada ilaiha ditunjukkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ada tambah wa ayyarudda ghibata syaikhihi in qadara. Hendaknya bisa menolak fitnah, membela maksudnya. Gunjingan, tuduhan kepada seorang guru kalau mampu. Kalau di majelis itu gurumu digunjing, awas. Engkau ikut menikmati itu. Wah, gunjing orang lain saja sudah dosa, apalagi dengar gunjingan tentang gurunya. Maka kalau engkau melihat gurumu itu kok dikotori atau digunjing, maka hendaknya engkau balas, engkau bela. Karena dikhawatirkan jika engkau tidak membela, engkau menikmati itu semua. Dan memang seorang guru tidak perlu dibela. Seorang guru secara pribadi, seorang guru itu, para masyayikh itu, mereka beliau tidak ingin dibela. Karena apa? Allah yang membela. Cuman kita sebagai murid itu, di saat melihat guru kita digunjing sama seseorang, kita bela. Karena kembali berkah ke kita. Kalau tidak kita bela, khawatir kita ikut mendengar, menikmati. Nah, kita ikut menggunjing guru, ilmu kita tidak bermanfaat semuanya. Fa'in ta'adzara alaihi, jika engkau sebagai murid ta'adzar, kalau dia sang murid itu tidak mampu, udur, tidak bisa. Raddaha, untuk membalas, untuk menolak, maksudnya untuk menjelaskan. Faraqa dhalikal majlisa, hendaknya meninggalkan tempat itu. Sebab kalau kita tetap di situ, tambah banyak, akhirnya mendengar sesuatu yang jelek tentang guru kita, hancurlah kita sebagai murid. Kalau Anda tidak mampu, mungkin Anda tidak berani. Mungkin ada seorang guru yang Anda anggap besar di situ. Seorang alim besar. Rupanya dia menggunjing. oranglah lain. Menggonceng gurumu, bukan orang lain. Dan engkau duduk di situ dan enggak mungkin kau membalas menjelaskannya karena dia juga seorang guru, sebab guru dengan guru juga ada hasad dengan hasad, wah gunjing habis-habisan ada. Maka kalau engkau bertahan duduk membela yang terancam adalah ilmumu yang kau simpan di hatimu. Maka segera tinggalkan majelis itu. Jangan berlama-lama di situ. Allah, ini luar biasa ini. Dan memang betul kadang-kadang guru dengan guru masya Allah gunjing-gunjingan olok-olokan. Sebab di neraka nanti juga ada orang pakai jubah. Pakai imamah. Semoga Allah menjadikan guru-guru kita ahli surga semua. Jadi begitu, di saat guru kita digunjing atau difitnah dan Anda mampu untuk menolaknya, mampu untuk menjelaskannya, wajib. Kalau Anda duduk bertahan di situ tidak menjelaskannya, yang hilang ilmumu. Kalau Anda tidak bisa membantah atau menjelaskannya, membelanya, maka tinggalkan majlis itu. Engkau lebih selamat. Pergi saja. Apakah pamitan ke kamar kecil dan sebagainya. Sebab kupingmu itu tidak sendiri. Dia ada urusannya dengan pikiranmu. Dan dia ada sambungnya dengan hatimu. Jangan sampai hatimu kau kotori. Padahal tadi seorang mau menuntut ilmu saja bersedekah agar dibersihkan hatinya. Agar ditutup dari aib gurunya. Sementara saat ini ada orang menggonjing ngomongin guru kita. Kita diam saja. Alamat ilmu tidak manfaat. Apalagi ada murid yang selalu pengin tahu kejelekan guru. Aduh, ngapain sih guruku kok di sana? Ngapain sih? Melihat semuanya. Susah. Faslun fasal. Wa yadkhulu, dan hendaknya masuk seorang murid itu ala syekhihi kepada gurunya kamilal khisali. Dengan kesempurnaan sifat-sifat. Berusaha. Dibenahi semuanya. Artinya penuh dengan tata krama dan adab akhlak. Mutanadzifan, bersih. Enggak perlu ditegur, ya Allah, siapa yang bawa walang sangit nih? Enggak usah ngomong guru, siapa yang bawa jeruk? Jadi kalau masuk ke guru itu hendaknya bersih. Bima dzakarnahu, seperti yang kami sebutkan fil muallimi, adabnya seorang guru. Guru saja harus beradab, apalagi murid. Mutatahhiran. Kalau kemarin guru jangan sampai berani mengajar kecuali dalam keadaan wudu. Maka hendaknya juga demikian wahai para murid. Dan kita pun juga begitu dulu dididik oleh guru-guru. Tidak akan berani mengambil ilmu kecuali kita dalam keadaan punya wudu. Wudu. Musta'milan, menggunakan disiwaki siwak. Menggunakan siwak. Di saat hendak belajar. Farighal qalbi, mengosongkan hatinya. Minal umuri syaghilati, dari hal-hal yang bakal mengganggu hatinya. Apa yang menjadikan ia tidak konsentrasi itu? Termasuk para santri ini harus berusaha untuk bisa konsentrasi, para orang tua yang membantu. Kadang ada santri mondok itu cerita di rumahnya tahu semua. Sapi mati tahu. Ayam netes tahu. Apa ini orang tua ngerusak anak? Cerita, beli TV gede, bingunglah anaknya yang mondok. Enggak kerasan karena TV-nya di rumah gede. Kenapa anak kita rusak pikirannya? Ini diajari. Oh, yang belajar saja berusaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang bakal mengganggu pikirannya. Menghindar, menjauh dari hal-hal yang bakal mengganggu pikirannya. Wa alla yadkhula bighairi istidhanin. Dan hendaknya tidak masuk ke tempatnya seorang guru kecuali sudah mendapatkan izin. Tidak boleh nyelonong begitu saja. Idza kana syekhu fi makanin yahtaju fihi ila istidzanin. Jika guru berada di satu tempat yahtaju fihi, yang murid itu butuh di tempat itu, ila istidzanin, untuk minta izin. Jadi kalau guru tempatnya harus minta izin, maka harus. Kecuali guru sudah mengizinkan. Kau boleh masuk ke perpustakaanku. Kau boleh masuk ke tempatku. Maka itu izin secara umum boleh. Akan tapi jika di tempat yang belum pernah diizinkan sama guru, jangan engkau memasukinya kecuali sudah diizinkannya. Wa yusallima alal hadirina. Dan hendaknya kita bersalam sebagai murid. Hendaknya ia bersalam kepada al hadirina, orang yang hadir. Idza dakhala, kalau seorang murid itu masuk, kalau kita masuk ke majlisnya guru, hendaknya bersalam kalau mungkin. di saat majelis belum dimulai. Dan di saat majelis belum dimulai, salaman juga disunnahkan. Tapi kalau sudah majelis dimulai, malah enggak benar itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, suratnya terima. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apalagi salaman. Makanya selalu kita ingatkan. Kalau sudah majelis mulai, itu tidak disunnahkan lagi musafahah salaman. Salamannya nanti. Ini salaman lagi. Nanti masuk duduk yang manis. Sama waktu makan. Jadi waktu belajar sudah mulai sama waktu makan. Salaman ditunda nanti saja. Oh, mau makan. Tidak jadi-jadi makan. Kasihan dia. Jadi waktu makan tidak usah salaman ya. Jadi kalau ada sudah majlis maidah atau rampatan hidangan makan sudah dibuka. Biar Anda langsung masuk ikut mah. Makan baru nanti setelah cuci taruh barisa. Salam. Sama majlis begini datang enggak usah salaman Bu ya. Yang terlambat datang enggak usah salaman. Langsung duduk yang manis. Salaman. Salamannya empat mata angin lagi. Nah, ngadep ke belakang lagi. Jangan gini. Terus. Allah. Ya mungkin itu biasanya jamaah baru gitu tuh. Kalau jamaah lama ngerti langsung duduk. Jamaah baru. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau masuk majelis seperti itu. Ini salam ini tentunya di saat majelis itu belum dimulai. Kalau sudah dimulai tenang masuk. Wa yakhussuhu dan mengkhususkan kepada sang guru dengan salam. Dunahum bitahiyyati kayak tadi. Salamnya ada salam khusus buat sang guru. Jika ada majelis yang begini, kalau lagi nyantai guru, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru ke guru mendekat tadi, assalamualaikum. Wa yusallimu alaihi wa alaihim idzan sarafu. Dan hendaknya bersalam khusus kepada sang guru secara pribadi. Wa alaihim dan bersalam kepada semua yang hadir. Idzan sarafa kalau bepergian. Di saat hendak bepergian. Kama jaa fil hadithi, seperti datang dalam riwayat. Falaisatil ula bihaqqa minat thaniyati. Yang pertama, bukan lebih berhak untuk kita beri dari yang kedua. Artinya, yang pertama itu pertemuan. Yang kedua di sini adalah perpisahan. Jadi pertemuan itu disunnahkan kita untuk mengucapkan salam. Maka di saat berpisah pun, kita disunnahkan untuk mengucapkan salam. Sebab bukan yang pertama itu saja yang berhak untuk kita salam. Tapi berpisah pun salam. Dan dalam riwayat yang banyak Nabi SAW seperti itu. Bersalam di saat berpisah. Ada. Kemudian masalah bersalaman lain cerita. Bersalam saat berpisah. Kalau bersalaman di saat bertemu tidak ada. Apa tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini? Ma min muslimaini tasafahani illa ghafarallahu lahumu qabla ay tafarraqa. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak ada dua orang yang bersalaman saat bertemu, tentunya ini kaum laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Jangan ngambil hadis langsung pulang ke rumah, ibu-ibu salaman dengan bapak-bapak cari dosa. Bapak-bapak nyari ibu-ibu salaman. Allah akan mengampuni hatta yatafarraqa sampai berpisah. Sepanjang duduk di majelis yang ia bersalaman di situ maka Allah akan mengampuni. Allah. Baik. Kemudian wala takhatta dan hendaknya jangan melewati melangkahi riqoban nasi lehernya para siswa-siswa yang sepadan. Artinya yang datang ke belakang itu kalaupun maju ke depan jangan sampai melangkahi orang. Kalau memang ada celah jalan, ya iya maju. Atau memang orang yang di depan kita teledor, di depan lagi tidak mau ngisi, perlu dilangkahi orang itu. Karena apa? Dianya tidak mau ngatur yang rapat, tidak mau ke depan. Ada kosong begini, jadi ibu ini perlu dilangkahi apa-apa ini. Ini baik-baik. Tapi kalau sudah rapi, tau-taunya kita masuk ke depan, terus melangkahi orang seenaknya, itu tidak benar. Sudah tidak ada tempat di belakang, depan langsung. Karena semangat yang ngaji, gak pakai semangat akhlak. Dia hobi ngaji, datangnya terlambat, selalu pengen di depan, langkahi semua orang. Nah ini. Akan tapi kalau memang yang di depan itu teledor, ada tempat-tempat kosong, maka itu tidak. Takhatur riko. Bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlisu. Bal bahkan hendaknya yajlis dia duduk. Haitsu yantahi bil majlis dimanapun dia sampai. Jadi kalau majlis sampai di bagian baris ketiga, ya duduk baris ketiga. Keempat, ya baris keempat, sudah. Kecuali ada yang baris pertama itu tredor, bolong begitu, lompat. Termasuk barisan-barisan dalam sholat. Begitu. Illa ayyadan lahu syekh, kecuali syekh memanggil. Kesini, sini, maju, maju. Sini. Maka majulah, langkai murid-murid yang lainnya boleh karena dikehendaki oleh sang guru. Fittaqaddumi untuk maju. Oh ya alam, atau orang pada tahu. Atau anda sebagai murid yang ingin nyelonong tadi itu. Kok tahu? Min halihim, keadaan orang-orang di sini itu. Itha rodalika. Memperkenankan yang demikian itu. Mengutamakan orang lain. Misalnya, ada memang ibu-ibu, bapak-bapak pengen pengajian selalu di tengah. Kenapa? Ada kipas anginnya. Ada begitu. Jadi memang gak mau ke depan. Nah, artinya, kalaupun kita salib, dia tetap Rida, wah itu bapak-bapak biasa di situ. Sudah langkai aja. Karena memang kebiasaan. Jadi kita tahu dia rido. Sebabnya macam-macam. Atau mungkin dia tidak mau terlalu di depan. Boleh kita langkai dia. Karena apa? Dia rela. Yang menjadi masalah ternyata orang tidak rela. Sebab kadang orang ngomong, sudah terlambat. Masih dua kan lagi. Nah ini, tidak rela. Baik. Walayukima wa'allah. Wala yukimu. Wa alla yukima. Wala yukima ahadan min maudihi. Hendaknya tidak memberdirikan orang dari tempat duduknya. Berdiri nih. Setelah dia berdiri, duduk. Enak benar nih orang. Nyuruh orang berdiri, dia hanya main jajah aja. Enggak adab. Enggak pantas kita memberdirikan seseorang, lalu tempat itu untuk kita duduki. Fa'in atharahu ghairahu lam. Fa'in atharahu ghairahu lam yuqabal. Atau lam yaqabal. Fa'in atharahu ghairuhu lam yaqabal. Fa'in atharahu ghairuhu lam yaqabal. Kalau orang tadi itu yang sudah duduk pertama itu, in atharuhu, dia mengutamakan anda, orang lain. Kalau ini bicara dengan, fa'in atharuka ghairuka lam takbal, ibaratnya begitu. Kalau ini kita rubah menjadi anta, biar paham. Kita bicara, fa'in atharuka, kalau orang yang sudah duduk tadi itu, atharuka mementingkanmu, ghairuka, orang lain tadi, orang lain yang duduk pertama itu mempersilahkan, mangga-mangga silahkan. Hendaknya lam takbal, jangan kau menerima. Artinya kalau ada orang lain memberikan kesempatan pada mangga bu silakan, anda tidak menerima. Jangan alhamdulillah, sana-sana pergi. Kecuali memaksa. Ada sebagian anak muda barangkali memerhatikan orang sepuh. Tapi azabnya iktidan bibni Umar, mengikuti Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kalau ada orang mempersilahkan anda menempati tempat duduknya, sebaiknya anda tidak langsung menerima. Kecuali memang ada tanda-tanda keinginannya dia. Mungkin untuk memuliakan anda. Mungkin anda termasuk martabatnya gurunya atau lebih tua darinya. Atau macam. Atau dianggap anda sebagai orang baru, takut nanti tidak ada tempat, tidak ngaji lagi. Misalnya, ini memang ada sebagian orang yang baik, benar. Tapi pada dasarnya kalau kebaikan itu tidak boleh kita mengutamakan orang lain. Suyuti dalam asbahnya menjelaskan, al-itharu fil ibadati makruh. Mengutamakan orang lain dalam ibadah makruh. Enggak, di depan. Sholat enggak mau sop pertama. Sopnya yang kedua, kenapa? Ada kiai-kiai ke depan, sop yang pertama kiai. Biar saya di belakang saja kiai. Mengutamakan dalam ibadah, orang mengutamakan orang lain dalam ibadah enggak benar. Biasanya begitu ya. Kalau kita lagi sholat di barisan pertama, ada guru kita di belakang. Kita mun. Enggak benar, memangnya kamu kebanyakan pahala ngasih ke guru. Kalau urusan ibadah ya berebut. Guru terlambat belakang sana. Gurunya pemalas. Jadi gak ada guru. Monggo guru. Nah, dianya mundur. Sob belakang. Gurunya sob ke depan. Gurunya sudah pahalanya banyak. Tambah lagi pahalanya. Itar bin ibadah gak benar seperti itu. Sama murid yang belajar itu. Jangan sampai selalu mengutamakan temannya suruh membaca. Senanglah membaca di depan guru. Kita dulu belajar berebut. Membaca di depan guru. Karena kebaikan tidak boleh mengutamakan orang lain dalam kebaikan. Al-itsar fi ibadah makruh. Illa yakuna fi taqdimi maslahatun lil hadirina. Kita tidak boleh mendahului kalau ada orang mementingkan kita, jangan langsung diterima. Kecuali fi taqdimihi, kecuali memang di saat mendudukkan Anda di tempatnya tersebut, maslahatun lil hadirin, ada kemaslahatan bagi orang lain. Contoh, sama-sama majlis. Anda dengan orang lain sama-sama murid. Cuman Anda melihat ini murid ini kayaknya perlu taruh di depan. Karena apa? Murid ini adalah langka. Dan langka benar. Lah kok ada Pak Wali Kota Bupati ngaji. Ya kan ya? Misalnya, contoh. Contoh apa beneran? Semoga beneran, contoh. Nah, karena Anda melihat beliau ini, biar dilihat orang lain sebagai contoh, akhirnya Anda persilahkan tempat dulu. Oh, enggak. Wali kotanya tawadu benar. Enggak mau. Akhirnya bapak dia tawadu benar. Enggak mau. Akhirnya Anda paksa duduk di situ. Karena duduknya dia di situ ada masalahnya, biar orang pada tahu bahasanya ini loh, pejabat yang mau ngaji. Contoh. Sayangnya hal-hal kayak gini kok cuma jadi contoh itu aja. Contoh. Lah, Anda mendahulukan dia, karena fitakdimi maslahah. Biar orang lain ngerti. Itu bisa. Au amarahu syekh bidzalika, atau guru yang memerintahkan. Kadang begitu. Biasanya karena ini murid yang di dalam pondok, seorang guru berkata, kum, ya walad, kamu berdiri. Ini orang luar biar duduk di sini. Bisa. Guru yang mengatur. Gak apa-apa. Anda boleh duduk di situ. Tapi kalau sama-sama murid, lalu mempersilahkan langsung. Ya Alhamdulillah. Mikir sana cepat. Ini gak enak. Benar tuh. Gak punya adab. Baik. Wala yajlisu baina sahibaini bighairi idznihima. Jangankan sama guru. Sama murid pun harusnya adab. Kalau ada dua lagi, dua bersahabat lagi duduk berduaan. Ngobrol. Jadi kalau kita berbicara tentang syariat, berduaan kayak begini ini bukan laki perempuan, wahai kaum muslimin dan muslimat. Sebab berduaan laki perempuan sudah tahu hukumnya adalah haram. Jelas. Kita tidak akan bicara. Misalnya ada seorang anak putri sama duduk sama anak putri. Santri sama santri. Jamaah sama jamaah berduaan. Anda jamaah yang ketiga. Putri, ibu-ibu yang ketiga. Anda jangan langsung duduk nimbrung bersama mereka. Minta izin. Mbak, neng, dek, boleh saya bergabung? Kalau dia mengatakan diam saja, Anda harus tahu bahasanya belum boleh bergabung. Masih ada yang akan dibicarakan. Tapi kalau dia mengizinkan, sama bapak-bapak dengan bapak-bapak lagi ngobrol. Anda jangan langsung ronjol. Masuk ke depan. Masuk menjadi orang yang ketiga. Tidak. Minta izin dahulu. Wa in fasaha. Kalau ia memberikan, melebarkan majlis. Ini, mangga, silakan. Lahu kepada orang tersebut, qa'ada. Maka orang tersebut, orang baru tadi boleh masuk. Wadhamma nafsahu. Kemudian dia bergabung dengan, menggabungkan dirinya dengan rombongan tersebut. Subhanallah, akhlak nih. Dan kadang orang lagi berbicara serius, kita masuk. Padahal pembicaraannya tidak boleh didengar oleh orang lain. Mungkin masalah pribadi dan sebagainya. Baik, ini adalah beberapa adab dan tata krama seorang murid di hadapan gurunya di dalam menuntut ilmu. Dan yang menggunakan adab ini akhirnya telah menyempurnakan, menyiapkan dirinya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai di sini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Selanjutnya, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih kepada guru kita semua yang mulia Buya Yahya atas pemaparannya. Selanjutnya, langsung saja kami persilahkan kepada para hadirin yang ingin bertanya langsung. Satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Buya, jika ada seorang guru yang pergi ke rumah muridnya itu tidak boleh. Tapi kalau muridnya ke rumah, misalnya muridnya ke rumah guru atau ke suatu masjid tidak mau, itu gimana? Terima kasih. Baik, satu pertanyaan kembali dari jamaah ibu-ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan Umi sekeluarga senantiasa diberi panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin. Punten Buya mau nanya, kalau ada seorang janda sudah tua umurnya 70-an lebih, terus punya tabungan separuh 20 jutaan lah, tapi dia siapin buat ibadah haji. Jadi janda tersebut boleh menerima zakat atau tidak? Dia punya duit, punya penghasilan yang lain atau tidak? Penghasilannya ya paling cukup buat jajan atau makan gitu tuh, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan dua pertanyaan saja. Langsung saja kepada guru kita yang mulia Bu Yaya, dipersilakan untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang guru bukan tidak boleh datang ke tempatnya murid. Artinya memang pendidikan dari Imam Nawawi, sebaiknya seorang guru itu jangan datang mengajar di rumahnya murid. Karena itu tidak menghormati ilmu. Muridnya suruh datang ke majelisnya guru. Memang begitu akhlaknya semestinya. Jadi datang ke rumahnya murid ngajar. Ini kok yang belajar muridnya kok gurunya yang datang, kan aneh. Ya gitu. Tapi jika pertanyaannya adalah muridnya itu gak mau datang, maka guru harus datang, bagaimana ini? Jadi mohon maaf, ini lagi-lagi masalah seperti ini bukan masalah laki perempuan ya. Bukan laki perempuan, kalau laki perempuan babnya beda. Seorang guru haram datang ke rumahnya murid perempuan berduaan ngajarnya. Rifat ngajar akhlak, ilmu masuk surga, berduaan. Ini bukan masalah itu. Ini adalah digambarkan gurunya laki-laki, muridnya laki-laki. Seorang kiai, seorang guru, ke muridnya ngajar berduaan, diajari khusus begitu. Rutin dibuat jadwal ngajari si A. Bukan ngajari jamaah di rumahnya seseorang. Kalau ngajari jamaah rumahnya seseorang, malah lain cerita. Itu pengajian pertemuan yang lalu ini kita bahas. Jadi bukan laki-laki perempuan, bukan begitu. Jadi private school itu harus ada aturannya. Kalau seorang guru ngajar agama, kalau yang diajar adalah perempuan berduaan, haram biarpun mengajar Al-Quran. Takutlah kepada Allah. Ini dan ini. Kemudian seorang murid datang ke tempatnya guru pun jangan ada aturannya. Muridnya senang ke tempatnya guru, gurunya mah baik. Wah, gurunya ganteng nih. Gurunya cantik, guru ini. Ada sudah berubah kalau saya ngomong itu, enggak kira benar tuh murid. Makanya laki perempuan, kalau lawan jenis ini pembahasannya beda. Ini digambarkan sama-sama sejenis, laki-laki, laki-laki. Dan tidak ada tertuduh syariat, melanggar syariat. Tidak tertuduh melanggar syariat, sebab ada penyakit juga laki-laki dengan laki-laki. Na'udzubillah. Perempuan dengan perempuan, sekarang zaman rusak. Baik, kalau ternyata seorang murid ini adalah karena satu hal. Tidak mau datang ke majelisnya sang guru, kok guru ternyata harus datang ke tempatnya murid, itu guru yang bisa mengukur kepentingan. Mungkin seorang guru ini tahu bahasanya ini, jamaah ini atau murid ini memang Masya Allah perlu didekati. Maka di saat seperti itu pun ini kasus-kasus seperti itu, kasus yang istitsnaiyah, pengecualian. Datanglah seorang guru kepada murid dengan tentunya dengan niat yang baik, bukan hanya ingin dapat duit. Wah, kalau ngajar tempatnya orang kaya mah seneng. Tapi giliran yang punya masalah orang melarat, ogah-ogahan, ini alamat guru masuk neraka ini. Jadi dilihat, maka seorang guru yang datang ke tempatnya murid harus benar-benar menata hatinya. Jadi harus tidak usah dibedakan bahwasannya melarat, ini kaya. Misalnya, ada orang kaya perlu diberdekati, dikasih ilmu, dia mau belajar ke majelis gak mau, datangi gak apa-apa karena tujuan yang benar. Maka di saat di tempat lain ada si fakir butuh, maka dia harus berani datang. Jangan sampai, waduh kalau tempatnya orang fakir, tenggorokan bisa kering tuh. Kalau tempatnya orang kaya, Masya Allah, belum apa-apa, buah, makanan, ini, hamflof. Hamf? Nah, musibah ini. Iya, ini gak mudah. Nah, itu yang dikhawatir oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sehingga ilmu direndahkan. Tapi kalau melihat Anda sebagai seorang guru melihat seperti itu, Anda perlu mendekati seorang murid lalu diajar di rumahnya karena kebutuhan. Anda lihat kepentingannya, dia belum bisa datang, belum biasa datang ke tempatnya sang guru. Maka saat itu pun Anda boleh datang ke tempat itu dan insya Allah itu tidak menodai ilmu, tidak merendahkan ilmu. Itu penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada pertemuan yang lalu. Seorang ibu mempunyai tabungan, ibu janda 70 tahun mempunyai tabungan 20 juta. Dia pengen, beliau ingin haji. Apakah boleh menerima zakat? Menerima zakat itu bukan urusan tabungan, Bu. Akan tapi orang itu terbukti fakir atau miskin atau tidak. Yang harus kita ketahui, kita menabung untuk haji itu tidak wajib. Enggak ada perintah menabung untuk haji. Artinya, dari duit 20 juta ini, Bu Ibu, ada seorang itu Ibu melarat. Karena melarat itu kan ada harta. Ada melarat harta dan melarat pekerjaan. Jadi tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, pasti dia berhak menerima zakat. Ada orang enggak punya pekerjaan, tapi duitnya banyak. Tapi dilihat duitnya itu cukup enggak untuk hidup sampai mati. Misalnya ada orang umur 40 tahun. Umurnya 40 tahun, mempunyai duit 200 juta. 200 juta. Cuma diperkirakan umur paman-paman bibinya itu berapa sih? Umur-umur kebanyakan orang di kampung itu berapa sih? Umurnya 70 tahun. Maka dikira-kira dari duit 200 juta itu kalau dia tidak punya kerjaan, lumpuh dan sebagainya. Kira-kira itu duit 200 juta itu dipakai makan sampai dia diperkirakan mati umur 70 itu masih ada enggak? Kalau masih lebih berarti dia kaya. Kalau enggak cukup maka dia melarat. Sama kasusnya ibu janda tersebut. Dengan duit 20 juta tadi, kalau seandainya dia diberikan umur beliau tinggal berapa tahun kira-kira. Kan enggak ada yang tahu kan? Cuma ngira-ngira kan bisa. Kelewat jatah lagi kan ibaratnya itu. Ada bonus 63. Lah, di saat seperti itu maka bagaimana? Dia punya kerjaan, beliau punya pekerjaan atau belum? Kalau beliau tidak punya pekerjaan, maka dihitung. Dari 20 juta ini dimakan terus setiap hari, kira-kira mencukupi atau tidak. Kalau mencukupi sampai diperkirakan meninggalnya, semuanya ngira-ngira dirinya, maka dia adalah melarat. Karena tidak cukup dan beliau tidak punya kerjaan. Tapi kalau punya pekerjaan, punya gaji yang lain, dan tidak punya kebutuhan yang lainnya, maka 20 juta itu adalah utuh. Maka dia beliau belum berhak menerima zakat. Jadi orang fakir itu adalah orang yang tidak punya kebutuhan atau orang punya kebutuhan bisa dicukupi dengan tidak bisa dicukupi. Orang yang punya kebutuhan tidak tercukupi atau ada untuk mencukupi tapi tidak cukup itu fakir. Tentunya normal. Bukan setiap hari makan di rumah makan harganya begitu. Bukan. Jadi wajar. Jadi orang fakir ada martabatnya begini supaya jelas. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ada orang yang memang melarat, tidak punya kerjaan dan tidak punya harta. Jelas dia adalah mendapatkan zakat. Ada. Yang kedua adalah orang yang tidak punya duit tapi punya kerjaan. Dan kerjaannya itu dipakai setiap hari lebih, maka dia kaya termasuk. Misalnya kebutuhan sebulan untuk anak istri dan dirinya itu 1.500.000, lah kok gajinya 2 juta, maka lebih dia adalah orang yang cukup. Tidak boleh nerima zakat. Yang ketiga, orang yang tidak punya kerjaan. Orang yang tidak punya kerjaan tapi punya harta. Hartanya banyak 100 juta. Tapi dia punya anak begini-begini. 100 juta itu kalau digunakan untuk semuanya kira-kira bakal habis enggak? Kalau bakal habis dia belum meninggal, maka ia adalah tergolong melarat. Itu. Ini harus dijelaskan masalah seperti ini. Jadi ibu itu bukan ukuran dengan 20 juta tabungan. Bisa saja beliau adalah melarat kalau tidak punya pekerjaan. Apa? Tidak punya penghasilan dan sebagainya. Dia melarat. Pakai saja untuk makan. Tidak usah berpikiran untuk haji. Insya Allah nanti di akhirat mendapatkan haji. Boleh nerima zakat kalau memang dia tidak punya duit kecuali itu. Dan dipakai terus untuk makan tidak cukup. Diperkirakan tidak cukup. Itu saja. Jadi bukan masalah. Dan tidak usah berpikiran haji. Ibu bapak. Tidak disunnahkan. Kita menabung untuk haji. Bukan tidak diperintahkan. Kalau menabung tetap baik. Karena niat baik adalah sunnah. Niat baik adalah baik. Kalau tujuannya baik adalah baik. Bisa saja sampai derajat wajib. Akan tapi lihat. Untuk mengumpulkan dana untuk haji tidak ada perintah. Ini harus dipahami. Banyak orang salah paham bahwa kita tidak diwajibkan mencari duit untuk haji. Lalu bagaimana haji? Haji itu wajib bagi Anda yang tiba-tiba Anda menemukan diri Anda mampu, cukup. Yang wajib bagi Anda, baik para suami, mencari duit untuk nafkahi anak istri, bukan untuk haji. Jadi ibu tadi tidak usah berpikir haji dulu, ya pakai makan saja kalau menganu. Jangan sampai menggantungkan orang lain. Jika ternyata ibu itu misalnya umur, semoga panjang umur gitu ibu. Kalau misalnya diperkirakan, ya aduh, berapa tahun, setahun 1 juta. Berarti berapa? 20 tahun. Wah, panjangan ini. Berarti kaya ini. Enggak boleh nerima zakat. Allahu a'lam. Bisawab. Baik, ada pertanyaan tertulis. Dari Tangerang. Hubungan guru dengan murid disebutkan dalam kitab Tibyan itu, apakah yang dimaksud antara kiai dan santri atau kiai dengan jamaah pengajian yang pertemuan dohirnya sangat jarang, apakah jamaah pengajian bisa mendapatkan berkah guru juga? Guru dengan murid itu lebih luas daripada yang ditanyakan. Kalau Imam Ali berkatakan, ana abdu man 'allamani walau harfan, aku adalah hamba orang yang mengajariku biarpun satu huruf. Di sini dikatakan santri dengan kiai, ya guru dengan murid. Maka kalau kita milih kiai harus benar. Kalau kita memilihkan kiai untuk anak kita harus benar. Kiainya kayak apa, pendidikannya gimana, akhlaknya kayak apa. Jangan hanya karena ramai pada orang datang ke situ, kelihatan di mana? Spanduk, TV, wah, lalu datangnya. Bukan begitu caranya mencari guru itu. Dicek dulu seperti apa guru ini. Kiai sama murid santri boleh. Atau seorang kiai dengan jamaah sama, itu juga murid. Pertemuannya jarang, tidak penting pertemuan sering itu, akan tapi pertemuan hati. Biarpun pertemuannya jarang seminggu sekali, sebulan sekali, akan tapi hatinya nyambung, itu lebih manfaat daripada yang duduk bareng hatinya enggak nyambung tuh. Dan mungkin kita tidak pernah bertemu secara langsung, kita hanya membaca bukunya, tapi lihat hatinya nyambung. Sehingga kita harus punya adab. Kalau kita membaca buku itu harus tahu ini siapa pengarangnya. Siapa ini? Membaca Fatihah kita doakan pengarangnya. Jadi kalau ada orang baca buku, enggak ingat pengarangnya itu alamat, enggak punya adab itu. Jadi siapa pengarangnya? Imam Nawawi. Baca setiap saat. Atau Anda mendengar sebuah ceramah di mana pengajian, Anda ingat guru itu. Bacakan Fatihah, doakan. Maka itu yang menjadikan sebab keberkahan ilmu adalah sambungnya hati seorang murid kepada gurunya. Ini juga dari Messenger sama. Hukumnya bagi yang lain ini karena waktu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adhibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tuhtar alina innaka ala musyadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu yang manfaat. Dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami adab kepada murid-murid kami. Dan berikan kepada kami adab dan tata krama kepada guru-guru kami ya Allah. Ya Allah jaga hati kami. Dan tutuplah aib guru-guru kami dari mata kami, ya Allah. Aib guru-guru kami tutuplah dari mata kami, ya Allah. Dan ampuni beliau, ya Allah. Dan tutup aib orang tua kami dari mata kami. Dan ampuni beliau, ya Allah. Dan tutuplah aib orang tua orang-orang yang bersama kami dari mata kami, ya Allah. Dan ampuni mereka. Dan tutup aib kami dari mata mereka, ya Allah. Dan ampuni kami. Dan kami mohon, bukalah aib dan kekurangan kami di mata kami sendiri. Agar kami sadar, ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh Maha tahu. Ya Allah, jangan sampai Kau tutup aib kami dari mata kami karena amal baik kami, ya Allah. Sehingga kami sombong, kami lupa lalai dengan dosa-dosa. Ya Allah, ingatkan kami dengan dosa-dosa kami agar kami selalu bisa menyesali dosa kami, ya Allah. Muliakan kami dan muliakan keluarga kami, ya Allah. Ada di antara yang hadir yang mendengar acara ini atau yang menyaksikan acara ini. Ada yang baik hanya dirinya sendiri. Tapi keluarga sanak keluarganya belum baik. Maka kami mohon. Berkat kebaikan yang ia rindukan. Maka jadikan keluarganya baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Istrinya baik. Anak-anaknya baik, ya Allah. Dan jadikan keluarga kami adalah keluarga surga, ya Allah. Ahli surga, ya Allah. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak kami, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Berikan kepada kami keturunan anak yang soleh, solehah. Yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu, Nabi Muhammad. Muhammad, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, urusan kami ya Allah, selesaikan ya Allah, semua yang datang ke tempat ini punya hajat dan Engkau lebih tahu tentang hajat mereka ya Allah, semua yang datang ke tempat ini punya hajat dan Engkau lebih tahu tentang hajat mereka ya Allah, kami mohon kabulkan hajat mereka ya Allah, kabulkan hajat mereka ya Allah, urusan akhirat mereka adalah hajat yang paling penting, maka ya Allah selamatkanlah akhirat mereka.